Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwah wal akhawat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para penuntut ilmu sekalian yang hadir di Masjid Baitul Huda yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali berjumpa di majlis setiap Jumat malam ini dalam rangka mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim, karya salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 semasa dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu Imam Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat hadirnya kita pada majlis yang dicintai olehnya ini sebagai amal kebajikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Terlebih lagi, kita sekarang berada di salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap hadirnya kita di majlis malam ini berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kehadiran-kehadiran kita di hari-hari yang lalu sebelum kita memasuki bulan Muharram atau bulan-bulan mulia yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Anak-anak ustaz sekalian dan seluruh hadirin serta hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab ini dari adab yang ke-7, fasal yang ke-3 dari bab yang ke-2, yaitu tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muallim terhadap murid-muridnya secara mutlak. Dan kita sudah membahas 6 dari kurang lebih 14 adab yang ada di fasal yang ketiga ini, dan malam hari ini kita akan masuk ke adab yang ke-7 atau poin yang ke-7. Penulis mengatakan, إِذَا فَرَغَ الشَّيْخُ مِنْ شَرْحِ دَرْسٍ فَلَا بَأْسَ بِطَرْحِ مَسَائِلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَى الطَّلَبَةِ. يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره ومن لم يفهمه تلطف في إعادته. Ya. Penulis mengatakan di paragraf yang pertama, di paragraf yang pertama ini, jika syekh atau guru selesai menjelaskan pelajaran, dia boleh melontarkan beberapa masalah. Masalah ini juga bisa dimaknai dengan pertanyaan. Asalnya sama. Bahasa Arab bertanya apa? Sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan. Jadi dia boleh melontarkan beberapa masalah atau melontarkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang barusan dijelaskan. Dia lontarkan kepada muridnya dengan tujuan apa? Untuk menguji pemahaman dan daya serap mereka terhadap apa yang telah dijelaskan oleh gurunya tadi. Jadi ini dalam rangka evaluasi. Paham tak santri ini? Paham tak muridnya ini? Pelajaran yang tadi dijelaskan di kelas atau di majlis. Ini biasanya dilakukan di akhir sesi pembelajaran. Atau setiap kali seorang guru selesai dari menjelaskan suatu kaedah atau suatu bab atau suatu poin untuk melangkah ke poin bab atau pelajaran selanjutnya. Maka sebelum itu dia ingin mengevaluasi, menguji pemahaman murid terhadap yang barusan dijelaskan. Pahamkah mereka atau tidak? Ya, paham atau tidak? Maka penulis mengatakan tadi, kalau seandainya sang guru atau sang muallim itu sudah selesai menjelaskan pelajaran. Katakanlah pelajaran yang sedang kita pelajari adalah tentang tauhid. Tentang tauhid. Bahwasannya tauhid terbagi menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ada tauhid rububiyah. Ada tauhid asma dan sifat. Pembagian ini berdasarkan penelitian kita dari setiap nas-nas syar'i. Dan pembagian ini untuk mempermudah penjelasan tentang tauhid itu sendiri. Dijelaskanlah satu persatu. Tauhid uluhiyah itu yang seperti ini. Tauhid rububiyah itu yang seperti ini. Tauhid asma dan sifat itu seperti ini. Cara kita bertauhid uluhiyah, rububiyah ataupun asma dan sifat seperti ini. Setelah dijelaskan semuanya, sudah selesai, maka sang guru boleh melontarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelajaran yang disyarah tadi, yang dijelaskan tadi, atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu sudah dijelaskan tadi di dalam materi pembelajaran. Apa gunanya? Kata penulis tadi, untuk imtihan, untuk menguji pemahaman murid dan menguji daya serap mereka terhadap pelajaran yang sudah dijelaskan. Ya, itu tujuannya. Jadi untuk mengetahui ini mereka maksud dari pelajaran itu sudah sampai kepada mereka atau tidak. Ya. Bagaimana caranya itu? Caranya adalah dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ini cara yang paling efektif dan paling tepat. Daripada langsung bertanya, paham? Ya. Wasalat al-ma'lumat, apakah maklumatnya telah sampai? Dapat dipahami, wadih, jelas, ya. Daripada bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka sang guru langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang disampaikan tadi, itu lebih efektif dan lebih tepat. Lebih efektif dalam apa? dalam mengetahui hasil pemahaman sang murid. Apakah mereka paham atau tidak? Ya. Karena kalau ditanya seperti itu, sebahagian jujur, lebih banyak lagi tidak jujur. Ya. Apalagi kalau setelah diajarkan muhadasah, percakapan. Nanti kalau seandainya ditanyakan, dikatakan kepada antum pertanyaan yang bunyinya hal fahimtum, maka jawabannya fahimna. Seterusnya ketika sang guru bertanya fahimtum, fahimna gitu. Ya. Seperti burung beo. Hanya membeo saja tanpa mereka menyadari bahwa mereka mengucapkan jawaban tersebut sebelum mereka memahami pelajaran. Ya, nanti akan dijelaskan oleh penulis di sini. Maka di antara cara untuk mengevaluasi pemahaman murid atau santri-santri kita adalah dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar materi pelajaran yang sudah dijelaskan. Kalau seandainya dia melontarkan pertanyaan, maka murid-murid itu terbagi menjadi dua jenis. Murid-murid terbagi menjadi dua jenis atau dua model. Ada murid-murid yang mereka menampakkan kesempurnaan pemahaman mereka terhadap pelajaran yang disampaikan. Itu tampak dari berulang-ulangnya mereka menjawab dengan benar. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesakan Allah dalam apa? Kamu. Dalam segala macam ibadah, Ustaz. Ahsant. Benar dia. Ditanya lagi, tauhid rububiyah itu kita mengesakan Allah dalam apa? Dalam segala perbuatannya. Perbuatan yang menjadi perbuatan khususnya. Ahsanta. Benar. Jadi tauhid asma dan sifat itu seperti apa? Dijawab sama dia, kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala sifat dan nama yang dia sampaikan di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Rasul di dalam sabda-sabdanya tanpa kita mengubah-ubahnya, mentakwilnya, menyerupakannya, dan seterusnya. Ahsanta. Dengan berulang-ulangnya dia benar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seputar materi, maka sang guru tahu bahwa dia itu sempurna pemahamannya. Bahwa dia betul-betul paham terhadap pelajaran yang dijelaskan. Itu jenis pertama dari murid. Jenis yang kedua, setelah dilontarkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang menampakkan lemahnya pemahaman dia, yang menampakkan lemahnya daya serap dia terhadap pelajaran yang disampaikan. Kenapa? Jawabannya itu kurang tepat, atau jawabannya bahkan mungkin tidak benar. Ya. Jadi tauhid asma dan sifat itu seperti apa? Biasanya lihat kanan kiri tuh. Ya, atau tengok buku, seakan-akan ada di buku gitu. Ya. Pokoknya akhirnya enggak bisa jawab. Ya, enggak bisa jawab. Maka dari sini kita dapati bahwa sang murid itu belum mendapati maksud dari materi pelajaran yang disampaikan. Jadi ada dua jenis ya. Hasil dari pertanyaan yang kita lontarkan. Kemudian untuk jenis yang pertama, ya, untuk jenis yang pertama, sebagaimana kata penulis, faman dhahara istihkamu fahmihi lahu bitakraril isabati fi jawabih syakarahu. Barang siapa yang didapati pemahamannya luar biasa, selalu benar ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang dijelaskan, syakarahu. Maka yang dilakukan oleh sang guru adalah berterima kasih atas jawabannya yang benar, atas perhatiannya terhadap pelajaran, atas daya serapnya yang bagus terhadap pelajaran yang disampaikan. Ini dilakukan sebagai motivasi bagi sang murid. tasyji'. Ya. Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita atau terima kasih kita atas sebenarnya jawaban dia mungkin sekedar mengatakan ahsanta. Ya, atau doa barakallahu fik. Ya. Jamil. Ya, ungkapan-ungkapan yang lain yang kita variasikan untuk setiap murid yang benar. Ya. Kita dulu punya guru ditanya 10 murid nanti kalimat-kalimat tasyji' atau motivasi bagi 10 murid kalau seandainya benar semua jawaban itu bisa berbeda-beda. Ya, madza? Ah, jamil. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fik. Ya. Anta jamil jiddan misalnya dan seterusnya. Ya. Ini sebagai tasyji' motivasi bagi yang sudah memperhatikan kemudian cepat memahami pelajaran dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau seandainya kita mendapati murid jenis yang kedua, setelah ditanya maka jelas bagi kita bahwa dia betul-betul belum paham atau belum paham secara betul atau pahamnya hanya sedikit, daya tangkapnya kurang, daya serapnya juga kurang, maka yang kita lakukan sebagaimana kata penulis, wa man lam yafhamhu talattafa fi i'adatihi lahu, barang siapa yang dia tidak memahami pelajaran yang disampaikan. Bagaimana guru mendapati itu? Bagaimana guru bisa mengetahui itu? Pertanyaan tidak dijawab dengan benar. Maka syekh mengulang pelajaran dengan lemah lembut. Diulangi lagi. Ya. Jadi apa tadi? Tauhid asma wa sifat. Malu-malu dia kan? Udah langsung kita ulangi pelajaran. Jadi tauhid asma dan sifat itu adalah seperti ini, seperti ini. Dengan lemah lembut, yakni kita dengan berlapang dada, penuh kesabaran, tetap mengulangi pelajaran tersebut tanpa kita mencela sang murid. Ya, tanpa mencela sang murid, karena memang murid itu berbeda-beda tingkatan pemahaman mereka. Ini dua jenis murid setelah diuji, dievaluasi pemahaman mereka dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Lalu di paragraf yang kedua, penulis Imam Badruddin Ibnu Jamaah mengatakan, wal makna bi tarhil masail, ya, maksud dari sang guru melontarkan pertanyaan itu apa? Kenapa dia melontarkan pertanyaan kepada sang muridnya selesai dia menjelaskan materi pelajaran? Kenapa tidak langsung ditanyakan kepadanya? Fahimta? Sudah faham? Ya? Hal ittadhahad darsu? Apakah pelajarannya sudah jelas? Hal wasalatil ma'lumatu? Apakah ilmunya sudah dapat dipahami? Kenapa tidak langsung ditanyakan seperti itu? Kenapa kita harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan gunanya untuk mengetahui mereka paham atau tidak? Dijelaskan oleh penulis di sini, anna taliba rubbama istahya min qawlihi lam afham imma li raf'i kulfatil i'adati 'ani syaikhi aw li dhiqil waqti aw ahya'an minal hadirina aw kay la tata'akhkhara qira'atuhum bisababih. Karena boleh jadi sang murid itu malu untuk mengatakan saya belum paham, Ustaz. Ya. Sang murid itu malu untuk mengucapkan saya belum paham. Padahal boleh jadi dia memang dari awal sampai akhir itu belum paham sama sekali. Boleh jadi tatkala dia duduk di majlis itu dia dalam keadaan lalai atau dalam keadaan yang kacau pikirannya, tidak ada konsentrasi penuh terhadap pelajaran yang disampaikan, terhadap penjelasan guru, lalu luput dari dia apa-apa yang diperlukan olehnya untuk memahami pelajaran tersebut. Sehingga dia malu untuk mengatakan, inni lam afham, saya belum paham. Ketika ditanyakan sudah paham, dia malu mengatakan saya belum paham. Kenapa dia malu mengucapkan itu? Sebabnya banyak sekali. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama dan yang kita dapati juga semenjak terjun sebagai seorang guru. Banyak sekali sebab-sebab murid itu tidak mau mengucapkan saya tidak paham. Banyak sebabnya murid itu malu untuk mengucapkan saya tidak paham dijelaskan oleh penulis di sini. Apa kata penulis? Beliau mengatakan imma li raf'i kulfatil i'adati 'ani syekh. Dia ingin mengangkat, bahasanya itu mengangkat beban dari syekhnya atau dari gurunya, di mana kalau seandainya dia mengatakan saya belum paham, syekh itu dituntut untuk apa? Untuk mengulangi pelajaran. Dia tidak mau memberatkan guru dengan mengulangi pelajaran itu kembali. Akhirnya dibilang paham atau dia tidak jawab minimal, ya? Atau lidhiqil waqti, atau karena sempitnya waktu. Ya. Belajar dari jam 2 sampai jam 2.45. Dari jam 2 sampai jam 2.45. Sisa 1 menit lagi, baru sang guru menghentikan penjelasannya. Atau baru selesai penjelasan materi yang diajarkan pada siang itu. Lalu di sisa 1 menit ini, sang guru bertanya, hah? Hal fahimtum? Hal min ahadin lam yafham? Apakah ada seseorang yang belum paham pelajaran yang disampaikan? Melihat 1 menit yang tersisa, apalagi misalnya berlalu 1 menit itu masuk azan asar misalnya. Maka yang difikirkan oleh sang murid, dia harus mengatakan udah paham. Kenapa? Waktunya sempit. Kalaupun saya katakan tidak paham, maka tidak ada lagi waktu bagi sang guru untuk mengulangi penjelasan. Akhirnya dia bilang, paham. Atau minimal dia malu untuk mengatakan bahwa dia itu tidak paham. Atau sebab yang lainnya kata penulis, aw haya'an minal hadirin, malu dari yang lainnya. Ya. Ketika ditanya, sudah paham, dia tengok kawannya. Paham saat? Insyaallah, semuanya bilang paham, dia sendiri tidak paham, ya. Akhirnya karena malunya dari kawan-kawannya, dia pun ikut yang lain. Paham sah, paham, ya. Tidak mau membilang bahwa dia itu belum paham. Au kaila tata akhar naubatu man ba'dahu mimman yaqra ala syaikhih. Atau dia takut telat. Ini kalau seandainya model pembelajarannya itu adalah model ada setiap murid membacakan kitab atau membacakan suatu matan kepada sang guru. Pernah lihat model seperti ini? Dulu kita pernah lakukan, tapi modelnya daurah. Ya, daurah kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Ustaz menjelaskan, satu orang membaca matan di samping Ustaz. Nah, dulu di antara model pembelajaran itu adalah dengan cara membuat halqah, lalu apa yang dijelaskan oleh syekh itu adalah yang dibacakan oleh para murid secara bergantian. Jelas ya? Contoh, kita mempelajari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Setiap adab itu ada beberapa paragraf. Paragraf yang pertama dibaca oleh si fulan. Paragraf yang kedua dibaca oleh alan. Paragraf yang ketiga dibaca oleh fulan-fulan selanjutnya. Nah, paragraf yang pertama itu perlu dijelaskan. Maka begitu Akhfulan ini membaca paragraf yang pertama, dijelaskan oleh Syekh maksud dari paragraf ini. Lalu setelah itu, masuk sesi evaluasi tadi. Menguji pemahaman murid terlebih dahulu terhadap paragraf yang pertama ini. Sebelum masuk ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, siapa giliran siapa lagi? Giliran teman dia. Maka di antara sebab seseorang malu mengatakan dia belum paham, dia takut bagian kawannya ini jadi terlambat. Ya. Bagian kawannya ini jadi terlambat, apalagi dia tahu kawannya ini orang yang tamak membaca di depan guru. Ya. Kalau dia bilang saya belum paham dan guru menjelaskan pelajaran, akhirnya teneng lonceng keluar dari kelas, dia pun tidak dapat bagian. Nah, ini di antara sebab juga sang murid tidak mau mengatakan saya tidak paham. Dan di antara sebab yang banyak juga yang kita dapati di lapangan mengajar adalah sang murid mau cepat keluar. Ya. Jadi gimana paham? Paham, apalagi sambil lihat-lihat awan sudah mendung, mau angkat jemuran dan lain sebagainya. Ya. Maka yang paling efektif adalah dengan kita langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ada sebab yang lainnya yang insya Allah akan dijelaskan oleh penulis di paragraf selanjutnya. Walidzalik, kata penulis, oleh karena itu qila, dikatakan, la yanbaghi lisyaikhi an yaqula lit-thalib hal fahimta. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui adab yang pertama tadi, bagaimana cara kita sebagai seorang guru. Ini anak-anak ustaz jadi guru nanti kan? Iya? Jadi guru? Nah, jadi jangan anggap ini tidak penting. Ini penting bagi kita sekarang. Ya, kita ambil ilmu teori ini sekarang untuk kita praktekkan di masa yang akan datang. Nah, sampai mana tadi? Jadi adab yang pertama setelah sang guru tahu bagaimana cara dia mengetahui murid paham atau tidak, yaitu dengan cara melontarkan pertanyaan, maka di paragraf yang ketiga penulis mengatakan, oleh karena itu dikatakan, la yanbaghi lisyaikhi an yaqula lit-thalib hal fahimta, maka tidak patut, tidak dibenarkan bagi seorang guru bertanya kepada muridnya, hal fahimta, apakah kamu sudah paham? Illa. Jadi, yang ini tidak dilakukan. Yang ini tidak ditanyakan. Tidak bertanya secara langsung, sudah paham? Atau kepada seluruh murid secara umum, apakah kalian paham? Hal fahimtum? Ini dihindari oleh seorang guru kecuali dalam satu keadaan saja. Apa keadaan itu? Kata penulis, idza amina min qawlihi na'am qabla an yafham. Kalau seandainya ada jaminan sang murid tidak mengatakan paham sebelum dia paham. Ada jaminan bahwasannya murid itu tidak berbohong, itu intinya. Dia sebenarnya tidak paham. Tapi karena kita bertanya, apakah kalian paham? Maka karena sebab malu ini, malu itu, malu ini, malu itu tadi, dia akhirnya mengatakan, paham gitu. Kalau seandainya ada jaminan terhindar dari kondisi seperti ini, maka tidak masalah kita bertanya, paham? Kita tahu nih misalnya murid kita ini orang-orang yang rajin bertanya. Orang yang kritis semua, orang kritis. Orang yang, kritikus semua. Ya, orang yang dia memang biasa bertanya. Yang dia tidak rela, tidak paham pelajaran kecuali dia akan bertanya. Maka kita boleh bertanya, apakah kalian paham? Kenapa? Karena murid kita terbiasa kalau dia tidak paham, dia langsung mengatakan, saya tidak paham. Nah, tapi kalau seandainya model murid-murid kita dapati, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mengatakan paham, padahal mereka belum paham, maka dalam keadaan seperti ini tak patut kita melontarkan pertanyaan tadi untuk menguji pemahaman mereka. Ya? Karena apa nanti yang terjadi? Kalau seandainya mereka mengatakan paham, padahal mereka belum paham, apa yang terjadi? Sang guru tentunya akan melanjutkan pelajaran yang lain. Akan masuk ke pelajaran yang lain tanpa mereka memahami pelajaran sebelumnya. Kemudian, ya, penulis mengatakan, فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ كَذِبِهِ لِحَيَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ فَهْمِهِ. Jadi kalau seandainya tidak ada jaminan bahwa dia akan berbohong, ya dia tidak berbohong, ya. Kalau seandainya tidak ada jaminan kalau dia tidak berbohong, entah itu karena malu ataupun sebab-sebab yang lainnya, maka dia tidak bertanya secara langsung dengan pertanyaan tadi untuk menguji pemahaman dia. Li'annahu rubbama waqa'a fil kadhib. Ini juga yang selalu dinasihati oleh para ulama kita. Kenapa tidak kita bertanya langsung seperti ini? Karena boleh jadi itu akan membuat dia terjerumus ke dalam kedustaan. Berbohong. Ya. Fahimtum, fahimna. Banyak kita dapat ini matanya sambil lihat kiri kanan, fahimna gitu. Ya. Begitu ditanya, apa yang antum pahami? Senyum-senyum. Tidak paham. Tapi perhatikan, dia sudah berani tadi menjawab dengan dusta, dengan bohong. Karena sebab apa? Sebab model cara kita mengajar. Ya, makanya guru yang baik itu adalah dia senantiasa berusaha mempelajari cara-cara mengajar yang baik. Ya, cara-cara mengajar yang baik. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, lima qaddamnahu minal asbab. Ya, karena boleh jadi dia jatuh pada perbuatan berdusta dengan perkataan, ya, saya sudah paham, itu dikarenakan sebab-sebab yang sudah berlalu tadi. Boleh jadi malu dari kawannya, sempitnya waktu, mau cepat keluar, segan membuat syekhnya itu mengulang-ulang pelajaran, berbuih-buih mulutnya, capek, tidak ada air lagi dan sebagainya. Ya, dia malu. Ya, maka jangan kita lontarkan pertanyaan sudah paham gitu. Langsung saja ditanyakan. Ya. Jadi apa tadi maksud ini? Ya, kenapa begini? Jelaskan ini. Langsung kita lontarkan pertanyaan itu kepada sang murid. Dan juga kita sudah pernah sampaikan ini kepada guru-guru kita yang ada di sini insyaallah taala. Dan juga di antara cara kita bertanya itu, pertanyaan dulu dilontarkan baru tunjuk muridnya. Ini belum disebutkan di sini ya. Ini sebagai tambahan faedah. Lontarkan pertanyaan terlebih dahulu, baru setelah itu ditunjuk muridnya. Jadi apa yang dimaksud tadi dengan tauhid uluhiyah? Tik, tik, tik, anta. Nah. Jangan, baik, sekarang untuk mengetahui antum paham atau tidak, Ustaz akan bertanya ini. Anta. Wah, anta. Itu sudah panik duluan dia. Apa nih kira-kira pertanyaan? Anta. Ah, dia pun sudah panik, tidak bisa mikir lagi itu. Ya, boleh jadi hilang semua yang tadi sudah dia dapatkan. Ya. Kaki dia sudah keringat dingin itu. Ya. Hatinya bergetar. Padahal pertanyaan yang kita akan tanyakan pertanyaan mudah. Jadi berapa rukun iman? Ya. Tengok kiri kanan atas bawah. Kenapa? Dia sudah panik duluan karena main tunjuk dulu. Tuk. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita lontarkan pertanyaan terlebih dahulu, semua sudah bersiap-siap. Ya. Bahkan mungkin berharap, gampang ini, mudah-mudahan saya yang ditunjuk gitu kan. Baik, kamu siap saat rukun iman itu ada 6 ini ya. Itu di antara cara kita bertanya. Nah. Makanya di cerdas cermat kan kayak gitu kan ya. Di cerdas cermat disebutkan dulu soalnya, baru setelah itu dilemparkan ke tidak ada kelompok A. Ya, kelompok A mau ditanya, baru ditanya anda. Ya, ini maksudnya kalau di dalam pertanyaan yang sifatnya apa? Rebutan. Ya, pertanyaan rebutan itu pertanyaan dulu yang dilontarkan, baru setelah itu ditunjuk. Kemudian penulis mengatakan, fa'in sa'alahu syaikhu an fahmihi faqala na'am. Nah, ini juga menarik. Kalau seandainya sang guru bertanya, apakah dia paham atau tidak, ini tadi boleh dilakukan pada satu keadaan. Kalau ada jaminan bahwa murid-murid kita di dalam kelas itu tidak malu untuk mengatakan saya tidak paham. Boleh kita bertanya secara langsung. Ya, kamu paham? Paham, Ustaz. Kamu paham gitu. Ya, kadang sebahagian orang bertanya seperti itu, matanya melotot sedikit. Paham? Paham? Ya, tambah malu sang guru sang murid untuk mengatakan tidak paham, takut. Ya. Paham? Tidak, Ustaz. Capek, Ustaz, dah gitu. Tidak paham-paham juga gitu kan. Nah, paham nak? Paham? Paham? Kalau seandainya memang dilakukan hal yang seperti ini, kemudian dia mengatakan na'am, ya, saya sudah paham, Ustaz, gitu. Fala yatrah alaihi almasaila ba'da dzalik. Maka setelah itu dia tidak ditanya lagi. Tidak ditanya lagi. Illa an yastadi'a talibu dzalik. Kecuali keadaannya menuntut untuk kita tetap bertanya juga. Kenapa? Ya. Kata penulis, lihtimali khajalihi bidhuhuri khilafi ma ajaba bihi. Untuk menutup kemungkinan dia akan malu kalau seandainya jawaban dia itu salah, padahal tadi dengan tegas dia mengatakan paham. Nah, ini seni dalam mengajar. Ya, sudah diajarkan oleh para ulama kita, meskipun mereka hanya mengajar di majelis-majelis. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kita sederhanakan lagi atau kita jelaskan lagi. Kalau kita pakai cara yang pertama, aman dari kemungkinan murid-murid berdusta atau malu mengatakan saya tidak paham. Jadi kita langsung bertanya, hal fahimta? Dia mengatakan, na'am. Sudah cukup. Kita anggap dia betul-betul sudah paham. Dia jujur dengan perkataan dia itu, saya sudah paham. Kita anggap seperti itu. Apalagi nampak dari wajahnya memang meyakinkan. Ya. Tapi kalau seandainya kita tanya kepadanya, hal fahimta? Fahim tu Ustaz, insyaAllah. Nah, ada kemungkinan yang mungkin kita tebak dia sebenarnya tidak paham. Baru setelah itu kita tanyakan. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak yang dia semangat, ya, murid-murid yang dia semangat dengan jawaban dia, saya sudah paham Ustaz. Dia ingin, ya, sang guru mengakui bahwa dia betul-betul mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir tadi. Dia betul-betul paham dengan penjelasan gurunya. Dan dia memang yakin dia paham. Meskipun ternyata dia keliru dalam pemahamannya. Nah, kekeliruan dia ini jangan sampai membuat dia malu gitu. Ya. Paham? Paham, Ustaz? Ya. Yakin dia mengatakan itu. Lalu kita tanya, jadi apa itu mubtada? Mubtada itu adalah, ternyata yang dia jawab itu adalah khobar. Ya. Hahaha, kata kawan dia. Malu dia akhirnya. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karenanya ketika dia menjawab, sudah. Dan tampak dari dirinya itu keyakinan bahwa dia sudah paham, kita beralih ke pelajaran yang lain langsung, atau beralih untuk bertanya kepada yang lain. Kecuali memang tampak jawaban dia itu tidak sesuai dengan kondisi raut mukanya. Betul nih paham. Soal tanya ya, kita tanyakan kepadanya beberapa soalan. Ya. Kemudian, sudah azan. Baik, kita dengarkan azan sejenak, kemudian kita lanjutkan insyaAllah. Satu paragraf terakhir dari adab yang ketujuh ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد, anak-anak kami serta seluruh hadirin dan pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, dan memberi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan adab yang ketujuh. Paragraf yang terakhir di adab ini, penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa yanbaghi lisyaikh an ya'mura at-talabata bil murafaqati fid durus kama sayati insyaallah taala." Dan hendaknya seorang guru memerintahkan kepada murid-muridnya agar melakukan murafaqah di dalam pembelajaran. Melakukan murafaqah di dalam belajarnya. Murafaqah itu adalah didampingi oleh teman. Jadi tidak belajar sendiri. Jadi memilih beberapa teman untuk menjadi pendamping dia dalam belajar. Dan faedahnya nanti banyak sekali. Bisa untuk saling mengulang pelajaran. Kalau dalam menghafal Al-Quran, maka kita bisa saling menguatkan untuk menghafal Al-Quran. Kita bisa saling tolong-menolong untuk memperkuat hafalan. Ya, ana mau nyetor sama syekh nih gitu. Sebelum ana nyetor ke syekh, simakkan hafalan ana boleh gitu. Oh boleh. Tapi dengan syarat nanti antum juga menyimak hafalan ana gitu. Ya, saling tolong-menolong. Begitu juga dalam pembelajaran. Setelah kita belajar, keluar dari majlis ini, kemudian kita cari teman untuk murojaah. Ya. Coba tadi Syekh menjelaskan tentang ini, saya belum paham, bisa bantu ana untuk memahami poin ini? Atau saling bertanya, tadi apa yang dimaksud dengan murafaqah? Coba jelaskan. Ya. Kita cari teman-teman yang seperti ini. Ya. Tidak usah banyak, 2, 3. Kalau bisa tidak usah lebih daripada 3. Ya. Agar apa namanya, tidak main-main dan faedahnya lebih lebih sempurna. Kalau sudah 10, sudah banyak 5, itu nanti tidak belajar, tapi cerita. Ya, maka sedikit-sedikit saja, yang penting kita memiliki teman-teman yang mau saling mendukung atau saling tolong-menolong dalam belajar. Ini yang dimaksud dengan murafaqah, yaitu memiliki pendamping dari teman-teman tatkala kita belajar. Ya, ini juga fungsinya untuk kita semakin termotivasi. Kalau seandainya kita sedang futur, sedang kurang semangat, ya, tidak mood, mager dan lain sebagainya, ada orang-orang yang mengingatkan kita. Ingat, ya, antum orang tua itu sudah susah-susah di rumah gitu. Ya. Antum malah malas-malas di sini gitu. Ya. Ingat, sebentar lagi ujian gitu. Antum jadi tidak mau ke Madinah gitu. Belajar gitu. Jangan asyik tidur saja. Ini di antara faedah kita belajar itu memiliki teman-teman yang senantiasa mendukung kita dalam belajar. Sebaliknya nanti teman kita yang kurang semangat, ya, futur, kita juga bisa mengingatkan mereka. Kemudian, selain memerintahkan para murid untuk melakukan murafaqah, saling memiliki teman dalam belajar, guru juga memerintahkan murid-muridnya bi'i'adati syarhi ba'da faraghihi fima bainahum, agar mengulangi penjelasan syekh, penjelasan guru, setelah syekh selesai menjelaskan, dan itu dilakukan sesama mereka, antar mereka. Ini juga tadi, kalau seandainya kita punya teman yang sevisi, teman yang sama-sama rajin menuntut ilmu, kita bisa melakukan itu bersama dia. Ya, wa mu'a, maaf, liyathbut fi adhanihim wa yarsakha fi afhamihim, agar penjelasan syekh, materi-materi pelajaran yang diajarkan oleh syekh itu terpatri di dalam benak mereka, betul-betul tertanam di benak mereka. Kenapa? Diulangi, ya, dan juga agar mengakar dalam pemahaman para murid. Dan ini juga bukan hanya melalui nasihat para ulama, kita yang langsung terjun mengajar pun merasakan itu. Kita yang terjun di medan menuntut ilmu pun merasakan itu. Di majlis maksimal itu dapat 75% cuma. Begitu diulangi lagi dengan baca-baca sendiri, dari awal sampai akhir penjelasan guru tadi, bertambah pemahaman kita menjadi 80%, menjadi 85%, bahkan bisa menjadi 100%. Oh iya, iya, iya, ini tadi kurang paham mana? Ah iya, baru paham sekarang. Ya, biasa seperti itu. Jarang seseorang bisa menangkap 100% semua yang dijelaskan oleh guru saat di majlis. Itu dilakukan setelah selesai, lalu kita mengulangi pelajaran itu bersama teman-teman kita kalau bisa. Ya, bersama teman-teman kita kalau seandainya bisa. Nanti dijelaskan oleh penulis di sini. Apa faedahnya tadi? Agar betul-betul kokoh pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan. Betul-betul tertanam di benak kita, di pikiran kita, apa yang dijelaskan oleh guru kita. Sehingga ndak modelnya di majlis paham. Ya, selesai majlis, berselang beberapa jam saja, itu sudah hilang pemahaman kita. Kenapa? Tidak diulang. Ya, tidak diulang. Jadi yang disarankan oleh para ulama di antaranya adalah Syekh Al-Utsaimin, karena Syekh Al-Utsaimin ini selalu fokus menasehati para pemula dalam menuntut ilmu, dan beliau juga memiliki beberapa buku yang beliau tulis atau beliau syarah untuk para penuntut ilmu pemula, bagaimana seharusnya mereka di awal langkah mereka menuntut ilmu. Perhatikan kata Syekh Al-Utsaimin dalam menjelaskan paragraf yang terakhir tadi. Ya, mengulangi syarahan sang guru. Fa idzan qadaw min naubatihim fi dirasati kitabin ma wa ansarafu amarahum bi an yabqaw muddatan fi muraja'ati syarhi wa i'adatihi. Kalau seandainya sudah selesai mempelajari sebuah kitab bersama sang guru, ya, bersama sang guru, lalu mereka akan beranjak dari majlis. maka sang guru memerintahkan kepada mereka agar sebelum beranjak menetap beberapa saat untuk apa? Untuk mengulangi penjelasan yang tadi disampaikan sesama mereka. Ya. Coba akhi jelaskan lagi ya yang dijelaskan oleh guru tadi. Ya, jelaskan dari awal sampai akhir. Nanti gantian ya, ana pula yang menjelaskan kepada antum. Makanya cukup 2 atau 3. Kalau 15 satu kelompok saja, itu lama pula waktu murojaah dibandingkan belajarnya. Ya, maka cari teman 1 ataupun 2 untuk melakukan ini. Kemudian au yattafiqu ala waqtin bainahum, atau mereka sepakat memilih suatu waktu yadribunahu untuk melakukan yang tadi, tidak di majlis itu, tapi di waktu yang lain, di tempat yang lain. Fayu'iduna fihi syarha alladhi talaqqahu an syaikhihim, untuk apa? Mereka mengulangi penjelasan yang sudah dijelaskan oleh guru mereka di majlis sebelumnya. Ya, ya, kalau seandainya gurunya itu memiliki buku catatan, itu lebih bagus lagi. Kalau tidak, maka kita mencatat, lalu catatan itulah yang kita ulangi dengan kita menyampaikannya, mensyarahnya di depan teman-teman kita. Ya. Dan sebahagian ulama pada masa-masa ini, pada zaman ini, kata Syekh Al-Utsaimin, itu kalau seandainya selesai mensyarah, tidak satu buku, tapi sebahagian dari buku, seperti kita malam hari ini, selesai mungkin mensyarah adab ke-7, adab ke-8, dia akan menyuruh murid, dia tidak mengizinkan murid-muridnya beranjak dari majlis, dari masjid, sampai mereka mengulangi penjelasan yang disampaikan oleh guru sebagai apa? Sebagai pengulangan pelajaran di antara mereka. Maka nanti sang murid akan pergi mojok ke sana. Ya, sebahagian kelompok ke sana, sebahagian kelompok ke sana untuk mengulangi lagi penjelasan sang guru tadi yang mereka dapati di majlis. Ketika mereka selesai, baru sang guru mengatakan, "Ikhlas, tafadhal." Ya, silakan. Ini bisa dipraktikkan untuk anak-anak kita di rumah kita. Ya, kita membimbing mereka, mengajarkan mereka suatu kitab, apalagi memang kita mengajarkan mereka dalam apa istilahnya itu, belajar sendiri di rumah itu? Homeschooling. Ya, homeschooling. Apalagi kita guru misalnya homeschooling bagi anak-anak kita, ini juga patut untuk dicontoh atau dipraktikkan. Ya. Wa kanat hazihi min adati Syekh Muhammad ibn Mansur. Dan ini merupakan salah satu kebiasaan Syekh Muhammad bin Mansur, kata Syekh Al-Utsaimin, salah seorang dari ulama Buraidah di Arab Saudi. Kemudian setelah itu keadaannya semakin melemah. Kondisi semakin melemah. Sampai-sampai mengulang bagi seorang penuntut ilmu itu adalah sesuatu yang berat. Tidak hanya pelajaran, hafalan, ya, untuk menambah yang baru itu tamaknya minta ampun. Tapi untuk mengulang itu merasa berat. Ya, berat bagi jiwa. Kenapa? Karena mereka belum biasa melakukan ini, ya. Dan dulu itu, ya, apa namanya, hubungan murid sama guru itu tidak berhenti di majelis saja, ya. Selesai majelis, dah murid ke kanan, guru ke kiri, ke rumah masing-masing. Tapi yang mereka lakukan itu adalah memastikan murid itu memahami pelajaran. Dengan cara apa? Memerintahkan mereka, coba ulangi pelajarannya dulu, ya, pastikan bahwa pelajaran tadi benar-benar sudah nempel di sini, ya, bukan sekedar untuk supaya kalau ada yang tidak paham bisa bertanya sama teman-temannya yang paham, bukan sekedar untuk itu, tapi untuk memantapkan kembali pemahaman tersebut agar dia betul-betul terpatri dan tertanam di benak-benak mereka sehingga menjadi ilmu. Karena ilmu yang sejatinya itu adalah ilmu yang nempel di sini. Ya, yang nempel di sini itulah ilmu yang sejati, bukan ilmu yang paham sekarang besok lupa. Ya, hafal sekarang hilang besok. Ilmu sejati itu adalah ilmu yang kalau seandainya diminta kapanpun, dimanapun itu bisa tersampaikan. Ya, kemudian Nah, ini juga di antara cara yang disarankan oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi cara yang bagus juga untuk memantapkan hafalan, pemahaman tadi, setelah saling belajar sama kawan-kawan, mengulang kembali syarahan guru tadi, setelah itu masuk ke syarahan ulama-ulama yang lain. Ya, contoh ini, kita mempelajari usul salasah misalnya. Gurunya tidak megang buku, atau megang buku sebagai pegangan yang sekali-sekali dia lihat. Kebanyakan itu adalah dari pemahaman dia terhadap matan, dari hasil bacaan dia selama ini, dari hasil pembelajaran dia terhadap matan selama ini. Bisa kita anggap itu adalah syarahan dia sendiri, penjelasan dia sendiri. Setelah selesai dari majlis, maka sesama murid itu saling mudarasah, ya, mengulangi kembali syarahan sang guru tadi, ditambah juga membaca syarahan-syarahan dari para penulis atau para pensyarah yang lain, ya. Tambah mungkinnya ini usul salasah, kita baca juga syarah Syekh Al-Utsaimin misalnya, kita baca juga syarah Al-Syekh, kita baca syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, syarah ulama-ulama yang lain, minimal satu, maksimal tiga, ya, minimal satu, maksimal tiga. Dan yang dicari adalah syarahan yang dianggap syarahan yang bagus, lebih bagus lagi. Sebelum kita memilihnya, kita minta rekomendasi dari guru kita. Apa kira-kira syarahan yang bermanfaat sebagai tambahan wawasan bagi kami untuk kami baca setelah selesai dari belajar ini. Tidak hanya selesai satu kitab, ya, sang guru baru menjelaskan tentang satu bab saja dari usul salasah. Misalnya, selesai majlis, maka kita ulangi lagi syarah guru kita, lalu kita baca juga syarah ulama yang lain sampai batas yang kita pelajari di majlis. Sehingga kita akan mendapatkan banyak faedah, ya, kata Syekh Al-Utsaimin. Kalau seandainya di dalam buku yang lain itu semuanya sudah dijelaskan oleh atau disampaikan oleh guru kita tadi, maka itu semakin mengokohkan pemahaman kita dan memantapkan hafalan kita. Yang kedua, kalau seandainya apa yang kita baca di syarah yang lain itu belum disebutkan oleh guru kita, maka kita bisa mengambil faedah dari syarahan tersebut. Kalau seandainya yang ada di buku syarah itu menyelisihi yang disampaikan oleh guru kita, di majlis yang akan datang kita bisa mempresentasikan iskal kita. Kita bisa mempresentasikan kebingungan kita. Antum kemarin menjelaskan seperti ini, di dalam buku yang ana baca ini, Ustaz, gitu. Saya mendapati seperti ini. Bagaimana kira-kira itu? Ya, apakah ini betul-betul kontradiksi? Atau bagaimana pemahaman yang benarnya dan sebagainya, bisa menjadi bahan pertanyaan untuk kita tanyakan pada majlis berikutnya. Ya. Kemudian penulis mengatakan, وَلِأَنَّهُ يَحُثُّهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْفِكْرِ وَمُؤَخَذَةِ النَّفْسِ بِطَلَبِ التَّحْكِيكِ. Dan hal tersebut, itu juga bisa mendorong para murid untuk berfikir. Ya, untuk berfikir, dan juga menggugah jiwa agar mereka itu terus mencari kebenaran, terus mencari ilmu, terus mencari maklumat sebanyak-banyaknya. Ini di antara faedah setelah belajar kita mengulangi lagi. Makanya, belajar malam yang dari awal kita terapkan di sini, itu tidak membawa buku pelajaran untuk besok. Nah, Ustaz sudah sampaikan dulu, dan ini diingat lagi, belajar malam itu tidak membawa buku untuk pelajaran besok. Ini yang umum terjadi. Ya. Ini sekarang belajar malam. Apa pelajaran besok ya? Ada PR enggak ya? Ah. Itu baru dipikirkan pas mau masuk belajar besoknya. Belajar malam itu digunakan sebenarnya untuk evaluasi terhadap yang sudah kita dapati di pagi hari tadi. Ya. Tadi pelajaran kita apa? Ada pelajaran akidah, fikih, adab. Maka tiga ini yang kita bawa ke masjid di waktu malamnya. Ya, coba lagi, adab-adab tadi ada 12, paham. Paham, paham. Memastikan lagi kita betul-betul paham. Yang paham agar kita lebih kokoh pemahamannya. Ya. Kalau ternyata memang ada yang luput, saya tidak paham sebenarnya ini, bisa bertanya di majelis yang akan datang. Ditandai di situ, ini belum dipahami atau di stabilo dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya ada tugas yang diberikan oleh guru di pagi hari tadi, di malam itulah mengerjakannya. Ini kebiasaan kita menunda-nunda. Pelajaran seminggu sekali, hari ini dikasih PR, minggu depan pun belum selesai. Kenapa? Karena akibat menunda-nunda. Pepatah Arab mengatakan, La tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahu al-yawma. Jangan tunda pekerjaanmu sampai hari besok, kalau seandainya hari ini kamu mampu melaksanakannya. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Telur ayam hari ini, ini telur ayam tapi sudah ada, itu lebih baik daripada ayam itu sendiri tapi dijanjikan besok gitu. Besok ya. Antum mau, antum belum makan hari ini? Sudah makan? Ada yang belum makan? Yang habis lauknya? Karena habis lauk? Oh, tidak ada lagi ya? Nah, yang habis lauk, mau makan malam ini pakai telur ayam atau ayam sudah kasih besok? Itulah kira-kira. Kalau seandainya kita bisa melakukannya hari ini, maka jangan tunda-tunda besok. Kita tidak tahu sampai mana ajal kita. Kita tidak tahu apa penghalang-penghalang yang mungkin ada di keesokan harinya. Makanya para ulama senantiasa menasihati kita, Iyyakum wattaswif. Jangan asik menunda-nunda pekerjaan. Ya. Ustaz, apa yang harus ana hafal nih Ustaz, sebagai pemula dalam ilmu hadis? Hafalkan Nazam Baikuni. Baik Ustaz, insyaAllah bulan depan saya mulai menghafal Ustaz. Mulai sekarang atau mulai besok. Kalau seandainya bisa. Saya mau menghafal hadis-hadis Ustaz. Apa, dari mana saya memulai Ustaz? Mulai misalnya dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Atau antum mulai dari Arba'in Nawawi. Atau antum mulai dari Al-Arba'in Al-Wildaniyah. Oke Ustaz, insyaAllah pekan depan saya akan mulai menghafal. Tidak, mulai secepatnya. Jangan ditunda. Tunda. Iyakum wa taswif. Ya, jangan ditunda-tunda. Taswif itu dari kata saufa. Saufa. Utayib Ustaz. Saufa ahfazuhu fi al-suwa al-qadim. Saufa ahfazuhu fi al-shahril qadim. Ini dijauhi. Ini bukan, bukan sifatnya penuntut ilmu. Sampai di sini, adab yang ketujuh ini, kita lanjutkan ke adab yang kedelapan. Ya, sebelum itu, gerak-gerakkan matanya dulu. Gerak-gerakkan tubuhnya sikit. Mau tidak mau kita lanjutkan ini insyaAllah nih. Dah ngantuk-ngantuk ini kayaknya. Lanjut atau tidak? Lanjut, masyaAllah. Ya. Lanjut, Ihsan. MasyaAllah. Baik. Kalau tidak lanjut, antum mau ngapain malam ini? Mau ngapain? Baik, kita lanjutkan yang kedelapan. Insyaallah pendek, ya. Target kita selesai dari adab-adab guru terhadap muridnya ini di akhir bulan 9 paling lama, ya. Setelah itu di bulan 10 kita akan masuk ke adab-adab penuntut ilmu secara khusus, ya. Silakan catat. Yang kedelapan, penulis mengatakan, أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات. Sang guru meminta kepada sang murid di sebahagian waktunya agar mereka mengulangi hafalan. Intinya apa? Sang guru mendorong sang murid untuk apa? Mengulangi hafalan. وَيَمْتَحِنَ ضَبْطَهُمْ. Dan sang guru hendaknya menguji hafalan sang murid. لِمَا قَدَّمَ لَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُهِمَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْغَرِيبَةِ. terhadap kaedah-kaedah penting yang sudah disampaikan oleh guru, ataupun masalah-masalah pelik. Apa itu pelik? Masalah-masalah yang asing, ya, masalah-masalah yang aneh, ya, tapi lebih biasanya bahasa standar itu pelik, pelik, ya, pelik. Bagaimana pelafalannya itu? Pelik, ya. Ya, itu juga digunakan di alam Melayu, ya, Malaysia, Brunei, pelik. Ih, pelik betul lawak nih, gitu. Pelik itu aneh, ya. Tapi itu juga menjadi bahasa standar Indonesia, ya. Masalah-masalah yang pelik ini masalah yang asing, gitu. Jarang kita dapati. Nah, hal-hal ini itu diminta oleh sang guru untuk menghafalnya, dan di sebahagian waktu mereka, sang guru langsung datang untuk menguji. Ya, tadi di kelas, Ustaz minta antum menghafal kaedah ini. Ya, kaedah ini. Apa itu kaedahnya tadi bunyinya? Gitu. Atau masalah-masalah penting yang jarang mungkin dikupas, yang jarang mungkin dibicarakan. Apa tadi masalah itu? Nah, sang murid, sang guru meminta sang murid untuk mengulangi hafalan-hafalan itu. Hafalan-hafalan itu namanya mahfuzat. Ya, kalau kita dulu di pondok modern, yang kurikulumnya itu adalah Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah, seperti di Durini, di Al-Johar, yang berkiblat ke Gontor, ya, atau di Al-Furqan juga. Ya, tempat Ustaz Sony itu juga Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah, tapi lebih banyak modifikasinya lagi oleh Buya Jufri dibandingkan kita yang tok mengikuti Gontor. Ada pelajaran mahfuzat. Ya, pelajaran mahfuzat itu adalah menghafal kata-kata mutiara, menghafal syair-syair seperti man jadda wajada, man sara 'ala darbi wasala, man zara'a hasada, dan seterusnya yang kecil-kecil sampai yang panjang-panjang, satu halaman satu syair, ya, dan seterusnya. Ini namanya mahfuzat, itu istilahnya. Dan antum ini memiliki mahfuzat kalau secara makna umumnya memiliki hafalan. Dalam Al-Qur'an antum mempunyai mahfuzat? Punya. Mahfuzat antum dari mana sampai mana? Dari juz pertama sampai juz 5. Ini namanya mahfuzat, sesuatu yang sudah antum hafal. Mahfuzat antum dalam hadis apa? Saya hafal Arba'in, Ustaz. Saya hafal Umdatul Ahkam, saya hafal Bulughul Maram. Masyaallah, tayyib, mumtaz. Mahfuzat antum dalam fikih apa? Saya hafal Bidayatul Mutafaqih, Ustaz. Mumtaz. Mahfuzat antum dalam bidang apalagi? Adab apa? Saya hafal Kitab Sahihul Adab Al-Islamiyah Syekh Wahid Bali, Ustaz. Mumtaz. Ya, mahfuzat antum dalam zikir dan doa apa? Kitab zikir dan doa yang dijadikan mukor di pondok, Ustaz. Mantap. Ini semuanya adalah mahfuzat, hafalan-hafalan. Ya, hafalan-hafalan. Nah, sang guru meminta untuk mengulangi hafalan-hafalan ini serta menguji ingatan mereka. Ya, menguji ingatan mereka. Coba antum, ya. Coba antum, ya. Coba diulangi lagi apa maksud dari zuhud. Ada yang masih ingat? Dulu setelah berlalu satu majelis, dua majelis dari pembahasan zuhud, masih ada yang ingat tuh. Sekarang masih ingat enggak apa itu zuhud? Hah? Nah. Sant. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Di mana? Tidak bermanfaat di mana? Di akhirat. Ya. Ingat, tapi ada sikit-sikit hilang sikit. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi kita nanti di akhirat, itu namanya zuhud. Ya. Apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat itu? Ada tiga hal kemarin. Apa saja? Ada yang masih ingat? Yang pejam mata ini mengulangi hafalan atau apa ini? Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Ayo sama-sama lah kalau begitu. Yang pertama? Yang? Haram. Al-Muharramat. Yang kedua? Al-makruhat, yang makruh-makruh. Yang ketiga, Fudulul mubah. Jangan yang mubah saja. Nanti tidak ada yang main badminton lagi. Ya. Tidak ada yang main tenis meja lagi. Tidak ada yang main futsal lagi. Fudulul mubah. Ya. Yang mubah yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Sepanjang hari itu pembahasan dia cuma tentang Barcelona dan MU. Ya. Nonton itu. Kita dulu teman-teman kita, Masya Allah. Itu bangun jam 2 kalau sudah datang Piala Dunia. Ya. Nontonnya itu ngintip di jendela rumah Ustaz. Hah. Ini tidak boleh ini. Di rumah Ustaz atau di kantor yang ada TV-TV-nya. Kok bisa hidup TV-nya Ustaz? Kerjasama pula sama Ustaz yang hobi bola. Nanti Ustaz nonton di kantor gitu. Siap Ustaz, buka tirainya sedikit. Nah. Bangun dia jam 2. Masya Allah. Kalau untuk tahajud tidak bangun. Tidak bangun. Nah, ini namanya fudulul mubahat. Bukan sembarang mubah. Ya. Tapi yang berlebihan. Baik. Kemudian, وَيَخْتَبِرَهُمْ بِمَسَائِلَ تَنْبَنِي عَلَىٰ أَصْلٍ قَرَّرَهُ أَوْ دَلِيلٍ ذَكَرَهُ. Kemudian dia uji murid tersebut tentang masalah-masalah yang dibangun atau berpijak kepada dasar yang sudah dia tetapkan di kelas atau yang berpijak pada dalil yang sudah dia sebutkan di kelas. Ya, dia uji itu. Jadi masalah ini, ya masalah membasuh apa namanya berwudu ketika pakai perban. Berwudu ketika pakai perban. Jadi apa tadi perkataan yang tepat dalam hal ini, kita membasuhnya di mana? Coba sebutkan lagi. Oh, disebutkan oleh dia. Dalilnya ini Ustaz. Ya, atau dasarnya ini, kaedahnya ini. Ini menguji mereka dalam rangka apa? Agar mereka tetap ingat terhadap pelajaran yang disampaikan. Dan inilah satu-satunya tujuan di sekolah itu, kita setelah belajar ada yang namanya ujian. Jadi ujian itu untuk belajar. Kenapa? Dari ujian kita paham, ternyata kita tidak begitu paham dengan pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz. Dengan ujian kita belajar untuk menjadi orang yang jujur. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Penuntut ilmu tidak belajar karena ujian. Ya, jangan sampai belajar hanya karena ujian. Besok ujian apa? Ujian Al-Quran. Subhanallah, saya belum mengulang. Ya, dia ngulang hanya untuk ujiannya. Di ujian, mumtaz. Setelah ujian, lepas semuanya. Kenapa? Karena belajar dia untuk ujian. Jadikan ujian itu untuk belajar. Ya, jangan dibalik. Kemudian faman ra'ahu musiban fil jawabi wa lam yakhaf 'alaihi shiddatal i'jab syakarahu. Kalau seandainya dia mendapati sang murid benar, dia bisa menjawab dengan benar dan tidak dikhawatirkan sang murid kalau dipuji akan ujub, maka dia berterima kasih kepada sang murid dengan apa? Memujinya. Ya, Masya Allah, ahsanta. Masya Allah, jamil. Anta rajulul mujtahid. Dalam rangka apa? Memotivasi. Kalau tidak dikhawatirkan, dia malah melunjak gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Jamil mujtahid ini pasti solat tahajud tadi malam, setelah itu belajar sama kawannya. Ya. Tengok-tengok kawannya. Senyum-senyum. Ya. Ujub diri dia. Nah, ini kalau seandainya aman dari fitnah seperti ini, maka dilakukan oleh guru. Kalau tidak, maka ditahan. Ya. Wa athna alaihi baina ashabihi, disanjung-sanjung dia di antara kawannya, liyaba'athahu wa iyyahum 'alal ijtihad fi talabil izdiyad. Salah satu tujuannya adalah, atau satu-satunya tujuan adalah agar dia itu semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, begitu juga kawan-kawannya yang lain. Semakin bersungguh-sungguh. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ustaz, kalau di majelis seperti ini, suka paling depan itu. Agar apa? Minimal kita memiliki tempat hati, kita memiliki tempat di hati sang guru. Ya. Dengan apa? Bukan sekedar duduk. Duduk ngantuk apa gunanya? Ya. Malah cepat sekali ustaznya tahu kalau antum ini pengantuk gitu. Duduk di depan agar mudah kita berinteraksi. Kadang guru-guru itu, apa kemarin hadis kemarin? Kalau antum duduk di belakang, tidak dengar gurunya, tidak dengar antum bicara. Tapi kalau di depan, cepat antum mengingatkan guru, cepat menjawab pertanyaan guru. Sehingga guru pun langsung ingat, Masya Allah si Fulan. Meskipun itu hanya dalam hati dia, tapi diingatkannya itu. Ya, diingatnya. Maka, kalau seandainya sang murid dipuji dan disanjung di antara teman-temannya itu, menambahkan dia itu, apa namanya, jadi malah sombong, jadi ujub, berbangga diri, melayang ke atas, maka tidak dilakukan. Ya. Tapi kalau seandainya kita dapati dia terhindar dari hal-hal yang seperti itu, kita dapati ini pasti akan memotivasi yang lain, maka kita lakukan. وَمَنْ يَرَاهُ مُقَصِّرًا وَلَمْ يَخَفْ نُفُورَهُ عَنَّفَهُ عَلَى كُسُورِهِ وَحَرَّضَهُ عَلَى عُلُوِ الْهِمَّةِ وَنَيْلِ الْمَنْزِلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. Kalau seandainya dia melihat sang murid itu lalai. Lalai ini apa? Tadi ditanya, tidak bisa. Ya. Tadi hadis sudah dijelaskan di kelas, kemudian di luar kelas ditanya lagi hadis yang tadi, tidak dapat. Ya. Lupa sat gitu, ya, atau tidak paham sat dan lain sebagainya. Kita nampak dia itu muqassir. Muqassir ini lalai. Lalai ini dia tidak betul-betul sungguh-sungguh. Dia tidak paham tapi tidak mau bertanya, tidak mau meluangkan waktu di sore hari di waktu kosong untuk belajar, memahami pelajaran. Kita lihat dia orang yang muqassir, lalai. Kalau seandainya tidak dikhawatirkan dia akan lari dari menuntut ilmu, kita tegur dengan tegas. Ya, antum ini ya, datang ke pondok ini mau ngapain sih sebenarnya gitu? Cuma mau main futsal, badminton, cuma mau tidur di ranjang bertingkat, kemudian tidak mau belajar. Setiap pagi pusing tat, setiap pagi sakit perut tat, setiap pagi ngantuk sat gitu. Oh, ini kita ceramahin seperti itu kalau seandainya tidak dikhawatirkan dia akan lari dari ilmu. Bukan alasannya kita khawatir dia tidak suka kita. Ini harus dijauhi. Ya, seorang alim, guru yang istiqamah tidak berbahaya bagi dia kecintaan muridnya kepadanya ataupun kebencian muridnya kepadanya. Kita semata-mata menegur dia. Untuk apa? Untuk dia dekat sama ilmu dan menjauhi dia jauh dari ilmu. Itu saja alasan kita. Kalau seandainya dikhawatirkan setelah itu, dia cengeng, nangis, ya. Kemudian tidak mau lagi menuntut ilmu, saya mau jadi kuli sajalah, saya mau jualan sajalah. Kita agak lebih berlemah lembut lagi dalam menegurnya. Ya, intinya kita supaya dia itu tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap berijtihad, ya, tetap terus naik tingkat dalam menuntut ilmu. La siyama in kana mimman naziduhu ta'nif nasyatan. Apalagi orang yang kalau ditegur, diceramahin seperti itu, semakin semangat dia. Siap salah Ustaz, kata dia. Wah, ya. Besok tak usah ada main-main bola kalau seandainya antum itu masih merasa waktu belajar itu sedikit, tidak usah main bola. Oh ya, siap Ustaz. Ya, saya akan hindari olahraga sampai saya betul-betul bisa memanfaatkan waktu kosong saya dengan baik dan sebagainya. Oh, ini kita ditekankan lagi untuk melakukan namanya ta'nif. Ta'nif ini tegas dalam menegur, tegas dalam menasihati. Wa syukru in bisatan. Apalagi tadi kalau yang menjawab benar, dengan kita memuji dan menyanjungnya, itu membuat dia tambah senang dan tambah semangat lagi dalam menuntut ilmu, jauh dari yang namanya ujub, maka kita lakukan. Wa yu'idu ma yaqtadil halu i'adatah. Dan kita ulangi kalau seandainya butuh diulang. Dia tidak paham, ya. Dan kita lihat butuh untuk diulang nih, maka kita ulang. Liyafhamahu talibu fahman rasikhan. Agar dia memiliki pemahaman yang kuat terhadap pelajaran, kaedah-kaedah, atau materi-materi yang kita ajarkan di dalam kelas tadi. Dengan begini berakhir adab yang ke-8. Jadi inti adab yang ke-8 itu apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa inti adab yang ke-8 itu? Ucapkan atau sampaikan dengan beberapa kalimat yang pendek saja. Apa inti dari adab yang ke-8 tadi? masih tentang meminta murid mengulangi pelajaran yang sudah mereka pelajari. Yang benar dimotivasi, dipuji, ya, dan disyukuri, ya, diucapkan terima kasih kepadanya. Dan yang lalai karena jawabannya tidak tahu, karena tidak paham, dan sebagainya, padahal sudah disampaikan, maka kita nasihati dengan lemah lembut. Kalau adab yang ketujuh tadi intinya apa? Adab yang ketujuh tadi intinya adalah bahwasannya sang guru itu hendaknya mengevaluasi pemahaman sang murid. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah cara yang paling efektif dan yang paling tepat. Demikian majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, karena cuma dua ya, adab tujuh dan adab kedelapan, insyaAllah sedikit itu. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada pertanyaan seputar yang disampaikan tadi? Jarang-jarang Ustaz buka pertanyaan ini. Kalau tidak ada pertanyaan ini yang membuat Ustaz malas buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Tidak mau? Ada yang bertanya sebelah sini? Ini ngikuti tadi? Mendengarkan tadi? Dengar. Yang ini? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.